Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah, salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan malam hari ini kita kembali akan melanjutkan pembahasan yang pertama, pembahasan akidah dan manhaj dari syarh sunnah karya Imam Al-Muzani Asy-Syafi'i rahimahullah. Lalu setelah itu kita akan kaji pembahasan dari At-Tadhhib fi Adillah Al-Ghaya wa Takrib, penjelasan dari matan Abu Syuja karya Profesor Dr. Mustafa Al-Bugoh. Baik, kita sekarang masuk pada tema dalam syarh sunnah, yaitu tentang alam kubur. Dua hal yang akan dibahas. Yang pertama, kubur itu akan disempitkan. Kemudian yang kedua, di dalam kubur setiap orang nanti akan ditanya. Dan ini pembahasan berkaitan dengan hari akhir, karena pembahasan sebelumnya disebutkan wal khalqu mayyitun bi ajalihim, makhluk itu mati pada ajalnya masing-masing, inda nafadi arzakihim, ketika rezeki mereka telah selesai untuk diberikan, wal inqita'i atharihim, dan bekas-bekas mereka itu telah selesai. Nah, lalu dilanjutkan tentang pembahasan alam kubur. Monggo dibaca. Syarh Sunnah karya Imam Al-Muzani rahimahullah. Alam kubur. Imam Al-Muzani rahimahullah berkata, "Tsumma hum ba'da dzuh tadhi fil kuburi musa'aluna." Kemudian mereka setelah dihimpit dalam kubur akan ditanya. "Tsumma hum ba'da dzuh tadhi." Dzuh tadhi ini disempitkan di dalam kubur, disempitkan dalam kubur, Musa alun, mereka kemudian akan ditanya. Nah, sekarang kita lihat kubur yang sempit itu maksudnya apa. Setelah mayit diletakkan di dalam kubur, maka kubur akan menghimpit dan menjepit dirinya. Tidak seorang pun yang dapat selamat dari himpitannya. Beberapa hadis menerangkan bahwa kubur yang menghimpit Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu, padahal kematiannya membuat arsy bergerak, pintu pintu langit terbuka, serta malaikat sebanyak 70,000 menyaksikannya. Dalam Sunan An-Nasa'i diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hadzal ladzi taharraka lahul arsy wa futihat lahu abwabus samai fa syahidahu 70 alfan minal malaikati laqad dhamma dhammatan tsumma furija anhu." Inilah yang membuat arsy bergerak, pintu-pintu langit dibuka dan disaksikan oleh 70,000 malaikat. Sungguh ia diimpit dan dijepit oleh kubur, akan tetapi kemudian dibebaskan. Ini tentang cerita Sa'ad bin Mu'adz. Sa'ad bin Mu'adz itu kata Syekh Muhammad bin Umar Basmul, Sa'ad bin Mu'adz adalah kabiran min kubara il ansar fil Madinah, di antara pembesar ansar yang ada di Madinah. Lihat di sini, hadzal ladzi taharraka lahul arsyu, inilah yang membuat arsy, ya, inilah yang membuat arsy bergerak. Terus wa futihat lahu abwabus sama, pintu-pintu langit dibuka. Wa syahidahu 70,000 minal malaika, dan disaksikan oleh 70 ribu malaikat. Sab'una alfan, 70 ribu malaikat. Laqad dumma dummatan summa furija anhu, sungguh ia dihimpit dan dijepit oleh kubur, akan tetapi kemudian dibebaskan. Nah, ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i tentang Sa'ad bin Mu'ad tadi, ya, dan juga ada riwayat tambahan dari Musnad Imam Ahmad. Coba dibaca. Dalam hadis dalam Musnad Imam Ahmad disebutkan, Innalil qubri do'totan walau kana ahadun najiyan minha, najah minha Sa'dun ibnu Mu'adin. Sesungguhnya kubur mempunyai penyempitan. Jika ada seseorang yang selamat darinya, niscaya selamat darinya adalah Sa'ad bin Mu'ad. Nah, harusnya Sa'ad bin Mu'ad selamat. Tetap dia yang punya keutamaan pun tidak selamat dari himpitan kubur. Ingat, ini bahas himpitan, bukan siksaan kubur. Nanti ada keterangannya di bawahnya lagi. Baca lagi, Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, "Lau najaa ahadun min dummatil qabri la najaa Sa'du ibnu Mu'adin wa laqad dumma dummatan thumma ruhiya ruwi ya anhu thumma ruhiya anhu terus ruhiya anhu." Jikalau ada seorang yang selamat dari penyempitan kubur, niscaya Sa'ad bin Mu'ad akan selamat. Akan tetapi sungguh kuburnya telah disempitkan dengan sangat sempit, kemudian dilapangkan setelah itu untuknya. Nah, lihat, jikalau ada seorang yang selamat dari penyempitan kubur, sama juga tadi dengan hadis sebelumnya, niscaya Mu'ad, Sa'ad bin Mu'ad akan selamat. Akan tetapi sungguh kuburnya telah disempitkan dengan sangat sempit, kemudian dilapangkan setelah itu untuknya. Nah, terus ada lagi, ini tentang keadaan bayi dan anak kecil. Bahkan sampai kuburan bayi dan anak kecil tidak selamat. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Lau aflata ahadun min dummatil qabri la aflata hadas sabiyyu." Jikalau seorang selamat dari penyempitan kubur, niscaya selamatlah bayi ini. Lau aflata ahadun min dummatil qabri la aflata hadas sabi. Jikalau seorang selamat dari penyempitan kubur, niscaya selamatlah bayi ini. Menunjukkan bayi pun juga kuburnya disempitkan. Sekarang lihat keterangan apa yang dimaksud penyempitan kubur. Di sini ada keterangan dari Imam As-Suyuti. Imam As-Suyuti rahimahullah berkata bahwa Abu Al-Qasim As-Sa'di berkata, tidak ada yang selamat dari penyempitan kubur, baik seorang yang saleh atau yang tidak saleh. Cuma perbedaan antara seorang muslim dengan seorang kafir di dalamnya adalah penyempitan yang terus-menerus untuk seorang kafir. Nah, itu dicatat. Penyempitan yang terus-menerus untuk orang kafir. Kalau orang beriman tidak seperti itu. Kalau orang kafir kuburnya disempitkan terus-menerus. Terus, adapun orang beriman mendapat keadaan seperti ini ketika pertama-tama turun ke dalam kuburnya, kemudian dikembalikan menjadi lapang untuknya. Dan maksud dari penyempitan kubur adalah bertemunya dua sisi samping kubur tersebut menyempitkan jasad si mayit. Nah, bertemunya dua sisi samping kubur. Ya, setelah itu dilapangkan lagi kalau dia itu orang yang beriman. Terus, Al-Hakim At-Tirmidzi berkata, sebab penyempitan ini adalah bahwa tiada seorang pun kecuali ia telah melakukan sebuah dosa, maka diganjar dengan penyempitan ini sebagai balasan atasnya. Kemudian rahmat Allah menghampirinya. Demikian pula penyempitan untuk Sa'ad bin Mu'ad lantaran meremehkan masalah kencing. Nah, lihat, jadi kesimpulannya, penyempitan ini berlaku bagi siapa saja, orang beriman maupun orang yang soleh maupun yang tidak soleh. Namun sifatnya berbeda. Kalau untuk orang beriman cuma awal saja, setelah itu dilapangkan kuburnya. Sedangkan orang kafir disempitkan terus menerus selamanya. Nah, itu terkait dengan disempitkannya kubur. Nanti di sini dikatakan oleh Syekh Muhammad Bazmul, setelah kubur disempitkan, yasmaul mayit, nanti mayit itu akan mendengar hentakkan sendal orang-orang yang menguburkannya. Berarti tidak lama itu setelah dia dimasukkan, terus kuburnya disembikan, terus dilapangkan kalau untuk orang beriman, lantas dia nanti mendengar jejak sendal. Sebagaimana Anas bin Malik radhiyallahu anhu itu mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal 'abda idza udi'a fi qabrihi," jika seorang hamba itu diletakkan dalam kuburnya, "wa tawalla anhu ashabuhu," dan orang-orang yang menguburkannya itu pergi dari kuburnya tadi, "wa innahu la yasma'u qur'ani alihim," nantinya dia akan mendengar jejak sendal-sendal mereka tadi. Nah, baru setelah itu datanglah malaikat mungkar dan nakir. Nanti kita akan lihat ketika pertanyaan kubur dibaca. Ditanya di kubur, Allah Ta'ala berfirman, يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويذل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh itu dalam kehidupan di dunia dan di akhirat, dan Allah menyesatkan orang-orang yang lalim dan berbuat memperbuat apa yang Dia kehendaki. Nah, sekarang ayat ini surat Ibrahim ayat 27, yusabbitullahu alladhina amanu bilqawli sabiti fil hayati dunya wa fil akhirah wa yadillullahu zalimina wa yaf'alullahu ma yasha. Allah yusabbit, meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh, bilqawli sabit, dengan ucapan yang teguh. Nanti maksudnya ucapan yang teguh ini apa, nanti kita akan lihat. Ini ketika ditanya di dalam kubur, fil hayati dunya fil akhirah, yaitu di dalam kehidupan dunia maupun akhirat. Dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim, lalim, dan memperbuat apa yang Allah kehendaki. Sekarang kita lihat tentang ayat ini penjelasannya, tafsirannya di bawah. Tafsiran ayat Allah meneguhkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dijelaskan dalam hadis berikut. Dari Al-Bara bin Azib, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seorang muslim ditanya di dalam kubur, ia akan berikrar bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Maka inilah tafsir ayat Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh itu dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Al-muslimu idza su'ila fil qabr yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Seorang muslim jika ditanya dalam kubur, maka muslim ini akan menjawab, dia bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Inilah yang dimaksudkan dengan ayat yang tadi kita sebut, surat Ibrahim ayat 27, yusabbitullahu alladzina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Hadis riwayat Bukhari. Terus yang riwayat yang lainnya lagi, dari Al-Bara bin Azib pula, Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan tentang ayat ayat Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh itu dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Beliau mengatakan, fil qabri idza qila lahu man rabbuka wa madinuka wa man nabiyuka. Di dalam kubur akan ditanya, siapa Rabbmu, apa agamamu, dan siapa nabimu. Nah, hadis riwayat Tirmizi ya, dan dikatakan maksudnya hadis ini hasan sahih, namun hadis ini sebenarnya dikeluarkan juga oleh Bukhari dan Muslim. Namun di sini ada lafaz di dalam kubur ditanya ketika itu, man rabbuk wa madinuk wa man nabiyuk, siapa Rabbmu, apa agamamu, dan siapa nabimu. Terus dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, nah ini hadis yang panjang, langsung artinya, apabila mayit atau salah seorang dari kalian sudah dikuburkan, ia akan didatangi dua malaikat hitam dan biru, salah satunya munkar dan yang lainnya nakir. Nah lihat, malaikat yang satu hitam, yang satu biru, diimani saja. Ya, salah satunya bernama munkar dan salah satunya bernama nakir. Munkar dan nakir. Terus keduanya, keduanya berkata, apa pendapatmu tentang orang ini, Nabi Muhammad? Maka ia menjawab, sebagaimana ketika di dunia Abdullah dan Rasulnya. Aku bersaksi. Yaitu maksudnya Abdullah hamba Allah dan Rasulnya. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu hamba Allah dan Rasulnya. Lalu aku bersaksi bahwa tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Keduanya berkata, kami telah mengetahui bahwa kamu dahulu telah mengatakan itu. Kemudian kuburannya diperluas 70 kali 70 hasta dan diberi penerangan dan dikatakan tidurlah. Dia menjawab, aku mau pulang ke rumah untuk memberitahu keluargaku. Keduanya berkata, tidurlah. Sebagaimana tidurnya pengantin baru, tidak ada yang dapat membangunkannya kecuali orang yang paling dicintainya, sampai Allah membangkitkannya dari tempat tidurnya tersebut. Nah, itu tadi kalau yang meninggal, siapa tadi yang pertama? Orang beriman. Apabila mayat atau salah seorang dari kalian sudah dikuburkan. Nah, di sini membicarakan tentang orang beriman. Didatangi malaikat Munkar dan Nakir, ditanya tentang Nabi Muhammad, maka dia menjawab itu hamba Allah dan Rasulnya. Lantas kuburnya diperluas. Ukurannya berapa? 70 kali 70 hasta. Padahal kuburan kita itu sekitar 1 kali 2 meter aja. Kalau ini 70 kali 70, 1 hasta setengah meter. Kalau kali 70 berarti 35 meter. Berarti diperluas seperti itu. Lalu diberi penerangan, kemudian diperintahkan tidurlah. Nah, lalu apabila yang meninggal adalah orang munafik, berarti lawan dari orang yang pertama. Apabila yang meninggal adalah orang munafik, ia menjawab, aku mendengar orang mengatakan aku pun mengikutinya dan saya tidak tahu. Nah, di dunia dia cuma ngikut-ngikut saja dan dia tidak tahu itu maksudnya, karena enggak punya ilmu. Munafik dia. Terus keduanya berkata, kami berdua sudah mengetahui bahwa kamu dahulu mengatakan itu. Dikatakan kepada bumi, himpitlah dia, maka dihimpitlah jenazah tersebut sampai tulang rusuknya berserakan dan ia akan selalu merasakan azab sampai Allah bangkitkan dari tempat tidurnya tersebut. Nah, sampai dibangkitkan pada hari kiamat, terus disiksa. Ya, maka sifat orang munafik akan disiksa sampai hari kiamat. Dan di sini menunjukkan orang munafik, walaupun dia hafal di dunia, dia tidak bisa menjawab pertanyaan kubur. Berarti kesimpulannya, orang yang bisa menjawab pertanyaan kubur itu hanya yang dikuatkan imannya, yang punya iman yang kuat. Lihat pembahasan terakhir. Siapa yang bisa menjawab pertanyaan kubur? Terus? Bukti di alam kubur, ahli ikhlas dan orang yang kuat imannya akan mudah menjawab pertanyaan kubur adalah riwayat berikut. Al-Mas'udi berkata, dari Abdullah bin Mukhariq, dari bapaknya, dari Abdullah ia berkata, sesungguhnya seseorang mukmin jika meninggal dunia, ia akan didudukkan di kuburnya. Ia akan ditanya, siapa rohmu? Apa agamamu? Siapa nabimu? Allah akan menguatkan orang beriman itu untuk menjawab. Ia akan menjawab, Rabbku Allah, agamaku Islam, Nabiku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lantas Abdullah membacakan firman Allah surat Ibrahim ayat 27. Nah, lantas dibacakan Ibrahim ayat 27, sebelumnya disebutkan semuanya seorang mukmin jika meninggal dunia ia akan didudukkan di kuburnya. Ia akan ditanya siapa Rabbmu, apa agamamu, siapa nabimu. Allah akan menguatkan orang beriman itu untuk menjawab. Berarti karena punya iman yang kuat maka digunakan untuk menjawab pertanyaan kubur. Ia akan menjawab Rabbku Allah, agamaku Islam, Nabiku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lantas Abdullah membacakan firman Allah surat Ibrahim ayat 27 tadi. Wallahu alam, itu seputar masalah alam kubur yang dijelaskan oleh Imam Al-Muzani dan kita tambahkan penjelasannya tadi.